Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebenarnya jadwal pada maghrib ini jadwalnya Al-Ustadzuna Abu Abdurrahman Abdullah Al-Bughari Hafizahullah, karena beliau meminta untuk digantikan. Jadi nanti beliau ba'da Isya insyaAllah. Maka pada kesempatan maghrib ini kita baca kitab Riyadhus Salihin. Taib, sebelum kita mulai, siapa yang ingin setorkan dalil dari bab al-mujahadah minal Quran? Ingdaman fadhol. Ahsan, ingdaman fadhol. Ahsan, fadhol. نعم أحسن تفضل. نعم jangan ketawa, baca Al-Quran enggak boleh ketawa. Ta'awudz ya, wa'bud. نعم Ingdaman fadhal. Naam, ingdaman fadhal. Naam, fadhal. Naam, fadhal. Hatta yatiyakal yakin. Fadhal Abdul Rahman. Naam. Ya, kalmator kata Syekh ya, ketika daurah. Kalau ini kalmator yaitu orangnya angkat tangan banyak. Kalau di sana ketika itu datang pertanyaan. Datang kata Syekh kalmator ya, seperti hujan. Banyak pertanyaan. Nah, kalau ini kalmator ya angkat tangan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Engda tulab kibar. Fadhal. Ahsan, engda man? Engda man, fadhal. Abdul Haris. Wa'bud rabbaka. Ahsan, ingdaman. Ya. Ahsan, ingdaman. Gampang. Ingdaman. Ada lagi? Fadhal, fadhal. Ahsan, na'am. Jadi antum hafalkan, jangan lupa syahidnya. Iya, sisi pendalilan yang mana? Sisi pendalilan yang mana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang mana? Yang terkait dengan bab al-mujahadah. Harus tahu. Iya. Na'am. Tidak hanya sekedar kita hafal, tapi tahu daripada syahid sisi pendalilan dari ayat tersebut. Naam. Yang belum insyaallah ya pada pertemuan berikutnya. Baik. Pada hadis yang pertama telah kita baca Itu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, yang di mana beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harbi, yaitu a'lamtuhu bi anni muharribun lah, ya, maka sungguh aku telah, ya, mengumandangkan, mengumumkan bahwasanya aku adalah, ya, orang yang akan memerangi dia. Dikumandangkan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa wali Allah? Telah kita sebutkan bahwasanya wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, orang-orang yang benar-benar beriman dengan keimanannya hakiki di dalam hati-hati mereka, wa kanu yattaqun, dan mereka juga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, takwa itu adalah fi'lu, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini takwa. Ya, kalau ada dia mengaku seorang wali, ya, lalu kita lihat dia tidak menjalankan perintah Allah, bahkan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. 6. Wali Allah itu adalah orang-orang yang mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, wa nahi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Kalau ada yang mengaku wali Allah yang dia berpakaian dengan pakaian, ya, muslim, dengan penampakan jubah putih, sorban putih, wangi, tetapi dia mengajak untuk, ya, 6, mengibadahi dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya, maka ini bukan wali Allah. Ya. Kenapa? Karena hal tersebut dilarang di dalam agama kita. Mengajak orang lain untuk mengibadahi dirinya, ini merupakan arti daripada taghut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. 6. Dia ridha ada orang 6 menyembah-nyembah dirinya. 6. Maka ini bukan ciri dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah tidak akan ridha dengan hal tersebut. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang mulia, ya, beliau adalah khalilullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mau, ya, dihormati melebihi dari hal-hal yang enam di luar daripada batas kemanusiaan. 6. Bagaimana Rasulullah SAW pernah, para sahabat ketika beliau datang, para sahabat berdiri dalam rangka memuliakan berlebihan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, ya, mengingkari hal tersebut. Naam. Apalagi nunduk-nunduk ya kepada orang tersebut yang dianggap wali Allah, lalu cium tangan. Ya, cium tangannya enggak hanya telapak apa punggung tangannya, tapi cium tangannya bolak-balik. Ini gini. Enggak cukup begini, gini lagi. Terus, iya. Kenapa? Wali Allah. Loh, kenapa? Cari berkah. Enggak cukup tangannya, kakinya dicium. Kenapa? Wali Allah. Doanya terkabul. Subhanallah. Kalau dia memang wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan ridha dengan perlakuan seperti itu. Iya. Naam. Karena dia merasa dirinya adalah makhluk. Iya. Manusia biasa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi apa yang terjadi? Iya, dia rela, dia ridha dengan hal tersebut. Maka ya, dalam penjelasan ayat Al-Quran tidak cocok untuk diletakkan kepada orang tersebut. Ya. Naam. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Beramal saleh dengan anggota badannya, menjauhi perkara-perkara yang muharramat dan melakukan perkara-perkara yang wajibat. Kalau ada orang yang mengaku dirinya wali Allah lalu dia meninggalkan sholat lima waktu, lalu dia minum khamr, ya, ini bukan wali Allah. Nah, di kalangan orang-orang sufi ada di antara mereka tingkatan, yaitu sampai tingkatan makrifat. Ya. Sudah tinggi tingkatan ini. Maka ketika sampai tingkatan tersebut, ya, orang-orang menganggap dia adalah wali Allah. Artinya dia boleh meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan boleh melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa itu wali tersebut minum khamr, maka muridnya akan menjawab, ya antum gak tahu, kita lihat itu khamr, tapi sungguhnya itu air putih. Subhanallah. Ya. Ditanya, wali itu sholatnya di mana? Kok gak kelihatan di masjid? Wali itu sholatnya di Mekah. Di Mekah, padahal ada di rumahnya. Nah, maka orang yang seperti ini tidak berhak dan tidak pantas untuk dikatakan sebagai wali Allah. Ya. Karena wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya berarti kalau tidak pantas, dia itu bukan wali Allah, tetapi wali syaitan. Ya. Naam. Kenapa dikatakan wali syaitan? Ia telah melanggar daripada aturan-aturan agama. Tidak mau menjalankan aturan-aturan agama. Walaupun dia berpakaian. Ya. Naam ala sunan. Ya. Berjubah putih. Ya, bersorban. Naam. Wangi, itu bukan wali Allah. Qala rahim qala Allah taala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu 'alayh. Dan apa yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka untuk mendekatkan dirinya, ya, dengan sesuatu, yaitu ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih, aku lebih mencintai perkara-perkara yang dia menjadikan hal tersebut ya dalam rangka taqarrub kepada diriku dengan dia menjalankan perkara-perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara yang wajib itu lebih Allah cintai. Ya, lebih Allah cintai dari perkara-perkara yang sunnah. Naam. Maka kita dahulukan yang wajib lalu yang sunnah. Ya, dahulukan perkara yang wajib lalu yang sunnah. Naam. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Dan terus menerus seorang hambaku يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ, dia melakukan taqarrub kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, yaitu setelah dia melakukan perkara yang wajib lalu dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya, dia jaga perkara-perkara yang sunnah, apakah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Ya, tahiyatul masjid, salat sunnah al-lail, ya, salat sunnah duha, enam. Atau dia menjalankan puasa-puasa sunnah, ya, puasa Isnin wal Khamis, Senin Kamis, atau puasa Daud. Dia lakukan itu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah dia melakukan yang wajib, ya, hatta uhibbahu, maka ketika hambaku tersebut terus menerus melakukan perkara yang sunnah hingga aku ya naam cinta kepada hamba tersebut, ya, sampai aku cinta kepada hamba tersebut, ya naam. Kalau sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Taala, ya, maka ini sebuah fadilah dan keutamaan, ya, yang patut kita syukuri. Nah, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Taala, "Fa'idha ahbabtuhu," apabila aku telah cinta kepada seorang hamba karena sebab dia bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka aku akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, yang dia mendengarkannya, ya, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Dan aku menjadi pandangannya, penglihatannya, alladhi yubsiru bih, yang dia menggunakan pandangan tersebut. Allah akan membimbing hamba tersebut kepada kebaikan-kebaikan. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang tangan tersebut melakukan, ya, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan dengan tangan tersebut. Ya, tangannya ini akan Allah bimbing kepada perkara-perkara yang baik. Ya, dibimbing untuk membantu saudaranya. Ya, membimbing enam tangannya ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Enam, warijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan, kakinya tersebut, ya, berjalan dengannya. Ya, Allah arahkan, bimbing kaki tersebut ke tempat-tempat, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala, ke majelis taklim, ke masjid, naam, berziarah ke tempat saudaranya, naam, ya, dan Allah jaga dari kaki ini melangkah kepada perkara-perkara yang haram. Ya, ketika kaki ini ingin berjalan kepada perkara-perkara yang haram, ya, maka Allah jaga, naam, Allah jaga dan diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Naam. Wa in sa'alani a'taituhu, dan jika dia meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Wa la ista'adhani law adhiyannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku sungguh aku akan melindunginya. Di dalam hadis ini, ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, adanya faidah. Yang pertama adalah fadilah awliya Allah, fadilah keutamaan hak wali-wali Allah. Ya. Ya, fadilah wali wali Allah, keutamaan ya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memusuhi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah akan memusuhi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. 6. Bahkan ya Allah akan memerangi mereka yang memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan faedah yang berikutnya dari hadis ini bahwasanya amalan-amalan yang wajib ya bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang mustahabbah ya amalan-amalan yang sunnah ya. Ya, seperti sholat wajib, sedekah atau zakat, ya, saum, 6, haji, jihad, ilmu, thalabul ilm adalah wajib, ya, menuntut ilmu agama itu adalah wajib, ya, fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib ain ya bagi seorang muslim dan muslimah. 6. Ya, wajib berarti masing-masing individu, masing-masing orang untuk dia diwajibkan belajar ilmu agama. Ya. Belajar tentang masalah sholat, belajar tentang masalah zakat, ya. Belajar tentang masalah tauhid. Ini wajib. 6. Dibandingkan dengan ya, amalan-amalan yang sunnah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini isbat al-mahabbatu lillahi azza wa jal, penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memiliki sifat cinta. Ya. 6. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan ya ba'duha aksar min ba'd, amalan-amalan sebagian orang yang dia melakukan banyak dari sebagian yang lain. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan yang dilakukan para hambanya yang hamba tersebut banyak sekali melakukan amalan-amalannya ya, dibandingkan hamba yang sedikit melakukan amalan ya. 6. Ya, ada sebagian orang yang hanya dia menyempatkan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Ada sebagian lain yang dia tetap menjaga ibadah-ibadah sunnah. Maka Allah lebih mencintai hambanya yang banyak amalannya dibandingkan hambanya yang sedikit amalannya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasannya seseorang apabila dia bertaqarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah bersama dia menegakkan perkara-perkara yang wajib, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan akan dimudahkan segala urusannya. Akan dimudahkan segala urusannya. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, maka jalan keluarnya adalah melakukan perkara-perkara yang wajib dan menjaga perkara-perkara yang sunnah. Dan juga di dalamnya ada dalil, dalam hadis ini adanya dalil, barang siapa yang menginginkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yakumu bil wajibat, menegakkan perkara-perkara yang wajib, wa yuksiru minat tatawu' bil ibadat, dan dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau dia ingin mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang ini mudah bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan terus kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hanya berusaha, kekuatan, daya dan upaya itu semuanya dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kehebatan kita. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, bukan dari semata-mata kehebatan kita, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk dalam majelis ini itu bahkan bukan karena semata-mata kekuatan kita, daya dan upaya kita. Semua itu Allah mudahkan untuk hati kita dibimbing untuk bisa datang ke dalam majelis ini. Banyak orang yang dia berniat saya mau hadir dalam majelis, tapi terhalang dengan satu kebutuhan dan hajat, tidak bisa hadir dalam majelis ini, tidak bisa duduk dalam majelis ini, padahal majelis ilmu merupakan majelis yang mulia, majelis yang dibarokahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalamnya di sana para malaikat terus mendoakan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan yang terakhir, penetapan isbat ata'u Allah azza wa jalla ijaba da'watahu liwalihi menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya ijabah, ya jawaban atau mengkabulkan permohonan daripada wali-walinya, ya, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, in sa'alani a'taitu, jika dia meminta kepadaku maka aku akan berikan. Ya. Naam. Maka ya terkait dalam hadis ini di sana adanya butuh mujahadah, butuh ya benar-benar bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan untuk kita naam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah. Ini yang terkait dengan bab kita dan kita baca pada malam hari ini. Wa insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan berikutnya.